Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan singkat tentang 100 hadis lil hifaz pada hadis yang ke-71. Qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. Dari sahabat Ibn Umar, yakni Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ija'alu, jadikan akhira salatikum, akhir dari salat kalian, bilaili, pada malam hari, witron witir, ganjil. Jadikan akhir dari salat kalian pada malam hari witir ganjil. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berisi tentang salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat witir. Baik. Nabi di sini memerintahkan ija'alu, jadikan. Ya, apakah perintah ini menunjukkan perkara wajib ataukah perkara mustahab? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya witir yang dimaksud di sini witir al-lail, ya, salat witir malam. Sebagian menyebutkan wajib berdasarkan zahir dari perintah hadis ini, ija'alu, jadikan wajib untuk menjalankan salat witir. Pendapat ini disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah ta'ala, innahu wajibun wa anna liyadruku al-litra athimun. Pendapat pertama bahwasanya itu wajib, dan orang yang meninggalkan witir, tidak sholat witir, dia berdosa. Hanya saja, walakinnahu laisa kal fariidhah, namun tidak seperti sholat lima waktu kewajibannya. Pendapat yang kedua bahwasanya sholat witir itu hukumnya sunnah, mustahab, disunahkan, dianjurkan. Ya, orang yang meninggalkannya tidak berdosa. La ya'samu al-insan bitarkihi. Layak samu al-insanu bitargi. Dan ini pendapat yang lebih kuat, lebih rojih. Pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat witir itu adalah mustahab, sunnah. Di antara dalilnya, ketika seorang laki datang kepada Nabi SAW bertanya, sholat apa yang wajib bagi dia? Maka ya, Nabi SAW menyebutkan sholat lima waktu. Kemudian orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah wajib bagi saya selain sholat lima waktu? Kata Nabi, la, tidak. Illa antatawwa'a, yang lain enggak wajib, kecuali kalau engkau melakukan tatawwu' tambahan. Ini pendapat yang rajih. Bahwasanya sholat witir itu hukumnya sunnah mustahab. Nah, sebagian ulama yang lain menyebutkan ya pendapat yang lain juga ada rincian. Namun yang lebih dekat ini pendapat yang mengatakan sunnah mustahabah. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan setelah ratibah al-isya, setelah sholat sunnah ratibah isya sampai fajar, sampai subuh. Ini waktunya dari ratibah isya ba'diyah sampai fajar, sehingga seorang ketika menjamak, misalnya menjamak sholat, dijamak maghrib dan isya, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, maka setelah itu sudah diperbolehkan baginya untuk melaksanakan sholat witir. Nah, ini waktunya. Nabi mengatakan, ij'alu akhira sholatikum bil-layli witron. Kemudian waktu pelaksanaannya juga disinggung oleh syurah, para pensyarah hadis ini, ya, bisa dilaksanakan fi awwalil lail, di malam, di awal malam, aw wasatiha, atau di pertengahannya, aw fi akhiriha, atau akhir dari malam. Yang lebih utama dilakukan pada akhir malam. Yang paling utama dilakukan pada akhir malam. Nah, di antara dalil yang menunjukkan demikian perbuatan Nabi SAW dan pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun. Namun ketika seorang khawatir tidak bisa bangun malam, maka disunnahkan, dianjurkan untuk melakukannya di awal malam setelah sholat ba'diyah. Dia bisa melakukan sholat witir tersebut sebagaimana arahan, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, Qudarda. Nah, baik. Kemudian permasalahan jika seseorang sudah melaksanakan sholat witir di awal malam, misal, kemudian dia bangun di malam hari, apakah boleh baginya untuk sholat misalnya 2 atau 4? Apakah dia harus sholat witir lagi? Di antara fatwa yang disebutkan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ditanya tentang permasalahan ini, ya, seorang sudah witir, nah, kemudian bangun, nyata malam harinya bisa bangun sholat malam. Nah, gak boleh membingkan. Taib wa idza qama akhir al-lail, di antara potongan fatwa beliau, ya, beliau mengatakan seseorang jika khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka sunnah baginya untuk witir di awal malam. Dan jika dia bangun di akhir malam, ya, kemudian Allah mudahkan baginya untuk sholat, sholama yassarallahu lah, maka dia sholat sesuai dengan yang dimudahkan Allah, 2 rakaat, 4 rakaat, atau lebih dari itu, 2, 4, 6. Ya, yusallimu min kulli sintain, mengucapkan salam setiap selesai 2 rakaat. Wala yahtaju ila witrin, ini syaitnya. Ya, boleh baginya sholat tambah 2 rakaat salam. Ya, dan dia tidak perlu menambahkan witir lagi. Kenapa? Karena tadi sudah witir di awal malam. Wal witru al awwalu kafin. Ya, witir yang dilakukan di awal malam tadi itu sudah cukup. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, kemudian permasalahan yang lain, ya, jika seorang luput dari sholat witir, entah itu dia sakit, entah itu dia tertidur padahal ingin bangun malam. Nah, maka bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga penjelasan para ulama, seorang bisa mengqadanya pada siang hari, pada waktu duha. Ya. Salat sejumlah kebiasaan yang dia lakukan. Kalau misalnya witirnya 3, dia sholat 2 rakaat salam ditambah lagi 1, jadinya 4, 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Kalau dia kebiasaannya 11, berarti 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Nah, kalau dia kebiasaannya 5, berarti 6 rakaat. Nah, ini jika seorang luput dari sholat witir, mengqadanya pada siang hari sebagaimana bimbingan Nabi SAW. Permasalahan yang lainnya juga tanyakan ke Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ya, misalnya dalam kondisi normal, bukan pandemi semacam ini, boleh tidak seorang sholat witir di masjid? Nanti di rumah sibuk, di rumah lupa, di rumah hiruk pikuk dan lain sebagainya. Apakah boleh seorang, ya, ingkanu yusalluna al-witra fil masjid, apakah boleh sholat witir di masjid? Ma fi ba's, enggak ada masalah. Tidak mengapa bagi dia untuk sholat witir di masjid. Namun lakin fil baiti afdal, namun sholat yang dia lakukan di rumah, sholat witir tersebut itu lebih utama. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Khairu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sholatnya seorang hamba itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah, Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhira sholatikum bil-layli witra, jadikan akhir dari sholat kalian itu witir. Berapa jumlahnya? Bisa 1, 3, 5, 7, ya, 9, 11. Boleh enggak lebih dari itu? Masalah khilafiyah. Ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dia menyebutkan sesuai dengan nas, apa yang contohkan 11 atau 13. Pendapat yang lain, Allah alam yang lebih dekat, ya, tarjih Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin mengatakan boleh lebih daripada itu. Nah, karena Nabi mengatakan salatul lail matna matna. Salat malam itu 2-2, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, dan keutamanya sangat banyak tentang sholat witir ini yang tidak mungkin disebutkan pada kesempatan ini. Satu hal yang diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, dan ini madzhab beliau terkait dengan sholat witir, agar kita menjaganya, agar kita memperhatikannya. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, man taraka al-witra, siapapun yang meninggalkan sholat witir, siapapun yang meninggalkan sholat witir, fahuwa rajulun su'un, ya, dia adalah lelaki yang jelek, manusia yang enggak baik. La yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun, tidak sepatutnya persaksian dia diterima. Jadi Muhammad rahimahullah ta'ala, man tarakal witra, siapapun yang meninggalkan witir, fahuwa rajulun su', lelaki yang jelek, enggak baik. La yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun, tidak sepatutnya persaksian dia itu diterima. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sebutkan pada pertemuan ini. Fa jazakumullahu khairan, tafaddalu hafizakumullahu.